Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul rahiman rahimakumullah. Kita insyaallah baca sampai jam 1 insyaallah. Nah, tadi kita sebutkan dalam mukaddimah beberapa masalah. Yang pertama terkait dengan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Yang kedua, kita baca beberapa nama surat Al-Fatihah. Disebutkan oleh Syaikh Fauzan 6. Kemudian yang berikutnya adalah tentang fadail keutamaan surat Al-Fatihah. Kita sebutkan 4. Salah satunya adalah Al-Fatihah adalah a'zam suratin fil Quran. Masalah yang keempat adalah masalah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ya, dikuatkan sebagian ulama kita di antara sebagian rahimahullah bukan termasuk Al-Fatihah. Satu yang perlu saya bacakan, yang kelima, berkata sebagian rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di saat ini sebagian orang melakukan kebidahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Apa itu bid'ahnya terkait dengan surah Al-Fatihah yang mereka baca? Yaitu fasaru yakhtimuna biha du'a wa yabtadi'una biha al-khutaba wa yakra'unaha inda badi munasabat. Bid'ah yang mereka lakukan dalam bacaan Al-Fatihah itu adalah mereka mengakhiri doa-doa mereka dengan Al-Fatihah. Selesai doa, nyuruh baca Al-Fatihah. Dan mereka juga membuka khutbah-khutbah dan membaca Al-Fatihah dalam perayaan-perayaan, acara-acara mereka. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha qanatun, ini liru. Kata beliau, tajidu masalan idza da'a tsumma da'a qala liman khawlah al-fatihah. Ketika berdoa, ia memimpin doa, dia kemudian ketika selesai doa membaca, menyuruh orang sekitarnya membaca al-fatihah atau ikra al-fatihah. Dan sebagian orang tadi ya, setiap acara tertentu, pertemuan tertentu, ia memulai acara dengan membaca Al-Fatihah. Ini ya terkait bid'ah, bid'ah yang terjadi ya dalam membaca surat Al-Fatihah. Itu masalah yang kelima yang terkait dengan pembahasan mukaddimah tafsir Al-Fatihah. Berikutnya, ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca di Alhamdulillahirrabbilalamin, sebagai tambahan alif lam pada alhamdu, alif lam lil istighraq, alif lam lil istighraq. Iya, dhabitnya adalah yang yahullu mahallahu kullu, jadi kullu alhamdi, maknanya semua puji-pujian lillah. Lillah, lam pada kalimat lillah itu kata Syaikhul rahimahullahu ta'ala, lil istihqaq wal ikhtisas, itu milik Allah dan khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rab, Ar-Rab kata Sufyan rahimahullah taala adalah manjtama'a fihi salatu awsaf. Rabb itu adalah yang terkumpul pada dia tiga sifat. Apa itu? Al-khalqu wal-mulku wa-tadbir. Dan ini adalah tiga sifat yang terkhusus dalam rububiyah. Al-khalqu mencipta, wal-mulku memiliki, wa-tadbir dan mengatur. Ar-Rabb adalah al-khaliqu al-maliku likulli syai al-mudabbir li jami'il umur. Ar-Rabb adalah yang terkumpul padanya tiga sifat, al-khalqu wal-mulku wa tadbir. Rabbul alamin, al-alamin ayah adalah kullu ma syaa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ma syaa Allah fa huwa al-'arab. Di antara faedah disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan ayat yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala dalam ayat ini menunjukkan anna Allah subhanahu wa taala mukhtassun bilhamdil kamil. Allah subhanahu wa taala khusus mendapatkan pujian yang sempurna min jamil wujuh. Qala kata Abdullah rahimahullahu ta'ala wa lihadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruh qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa idza asabahu khilafu dzalik qala alhamdulillahi ala kulli hal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji, iya, khusus mendapatkan pujian yang sempurna, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika mendapatkan apa yang menyenangkan beliau membaca alhamdulillahilladzi tatimmu bini'matihi shalihat atau bini'matihi shalihat. Dan ketika yang didapat adalah bukan yang mengembirakan, musibah, sesuatu yang menyusahkan, maka beliau baca alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kulli hal. Ini yang mungkin yang perlu ditambahkan. Iya. Berikut kita baca ayat yang kedua dan ketiga. Berkata Syekh Muhammad bin Allah rahimahullahu taala qala al-ayatu tsaniyah. Ayat yang kedua apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Karena tadi kita sebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari ayat Al-Fatihah. Yang pertama adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua adalah Ar-Rahmanirrahim. Qala kata beliau fiha ar-raja. Faidah dalam ayat yang kedua ini ada faidah itu ar-raja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang meyakini di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan kita meyakini bahwasanya semua nama-nama Allah itu mengandung sifat, sifat Ar-Rahmah, ya, maka seorang muslim yang membaca ayat ini berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau wa'alam, ketahuilah anna ar-raja al-mahmud la yakunu illa liman amila bi ta'atillah wa raja thawabah aw taba min ma'siyatihi wa raja qabula taubatih. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketahuilah harapan, rasa harap yang terpuji, raja yang terpuji, itu hanyalah bagi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian dia berharap pahalanya. Dia mengamalkan ketaatan, kemudian dia berharap pahala dari ketaatan tersebut. Atau taba min ma'siyatihi, dia bertaubat dari maksiat. Waraja qabula taubati, dan dia berharap diterima taubatnya. Ya, dua. Yang beramal soleh dan dia berharap pahala dia amal solehnya. Atau bertaubat dari maksiat dan dia berharap diterima taubatnya. Qala qad sumaimin rahimahullahu taala, fa ammar raja'u bila amalin fa huwa gururun wa tamannin madmum. Qala sumaimin rahimahullahu taala, adapun berharap raja tapi tidak dengan disertai amal, itu adalah tipu daya syaitan. Itu adalah angan-angan yang tercela. Dia berharap tapi tidak beramal saleh. Dia berharap tapi tidak bertaubat dari maksiatnya. Itu bukan raja, bukan harap. Itu adalah gururun, tipu daya syaitan. Itu adalah tamannin madzmum, angan-angan tercela. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wal ayah khalisah, ayat yang ketiga, yaitu maliki yaumiddin, fiha al khauf, ada padanya faidah agar kita takut kepada Allah subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim meyakini Allah subhanahu wa taala maliki yaumiddin, ya yaumul jaza, yaumul qiyamah, dia meyakini nanti Allah yang menguasai hari pembalasan di hari kiamat, maka ada padanya khauf, takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan balasan yang jelek dari amal-amal jeleknya. Fiyal khauf. Ini sehingga ayat yang pertama alhamdulillah rabbil alamin, di situ mahabbah. Ayat yang kedua rahman rahim, di situ ada raja. Ayat yang ketiga malik yaumiddin, daripadanya khauf. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka iyyaka na'budu, ayat berikutnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini ibadah yang didasari tiga tadi. Ibadah yang didasari dengan mahabbah, khauf, dan raja. Sehingga dikatakan tiga itu adalah rukun ibadah. Rukun ibadah. Ey, a'buduka, a'buduka ya Rabbi bima mada bihadis salah. Itu maksudnya. Iyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah wahai Rabbku, dengan tiga tadi. Ibadah yang disertai dengan bimahabbatika, kecintaan kepadamu, waraja'ika, harap kepadamu, wa khaufika, dan takut akan azabnya. Tiga. Qala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, fahadihi salasu, tiga ini, yaitu al-mahabbah, kemudian ar-raja, kemudian al-khauf, arkanul ibadah, adalah rukun-rukun ibadah. Qala, wasarfuha li ghairillahi syirkun, maka memberikannya kebesaran Allah adalah syirik. Karena ketika ada ibadah, maka tidak boleh diberikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Muhammad bin Ibrahimahallahu ta'ala, wa fi hadhihi salat ar-raddu ala man ta'allaqa bi wahidati minhunna kaman ta'allaqa bil mahabbati wahdaha. Kata beliau dalam tiga ayat ini, bantahan bagi orang-orang yang hanya bergantung dengan salah satunya. Seperti yang pertama, kaman ta'allaqa bil mahabbati wahdaha, seperti orang-orang yang beribadah hanya dengan mahabbah saja. Sebab mereka, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, wahum as-sufiyah, mereka adalah sufiyah. Ya, ngaku ibadah tidak takut kepada azab Allah, tidak mengharap rahmat Allah, tapi hanya sekedar mahabbah. Atau ta'allaqa bi raja'i wahdaha, hanya bergantung dengan raja saja. Ibadahnya hanya dasari harap. Tidak ada takut, tidak ada cinta, hanya berharap. Iya, mereka adalah murji'ah. Murji'ah. Qala kata rahimahullah ta'ala qabila khauf wahdah, atau hanya dengan takut saja, tidak ada cinta, tidak ada harap, hanya takut. Mereka adalah khawarij dan wa'idiyah. Ini khutbah rahimahullah rahimahumullah. Ya, ibadah seorang muslim, seorang sunni, muwahid itu ibadahnya di dasar tiga: cinta kepada Allah, mengharap rahmat Allah, takut azab Allah. Barang siapa yang hanya mengaku hanya cinta, dia adalah sufiyah. Yang hanya dasari roja, dia murjiah. Dan yang katanya ibadah hanya takut, itu wa'idiyah, khawarij. Adapun harus sunnah, sunni, dengan tiga-tiganya ada: al-khawf, wal-raja, wal-mahabbah. Qala rahimahallahu ta'ala, faman sarafa minha syai'an ghairillah fahuwa musyrik. Maka barang siapa yang memalingkan, memberikan tiga amalan ini, dia takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, seperti takutnya kepada Allah, dia cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah atau lebih, iya, saat dia berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Qala wa fiha min al-fawaid juga, kata rahimahullah ta'ala dalam ayat ini ada faedah, ar-raddu 'ala at-tawa'ibis salas, bantahan kepada tiga kelompok tadi, yaitu sufiyah, murji'ah, dan khawarij wa'idiyah. Allati kullu ta'ifatin tata'allaqu bi wahidatin minha, yang masing-masing kelompok ini hanya bergantung dengan satu di antara tiga tadi. Kaman abadallah ta'ala bil mahabbati wahdaha, yaitu sufiyah, mengaku ibadahnya hanya dengan cinta. Bahkan tokoh mereka sampai lancang menyatakan kalau seandainya dia beribadah karena takut kepada neraka, masukkan ke neraka. Wa kadzalika, demikian juga, man abadallah rabbir raja wahdah kal murji'ah, bantahan buat orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan raja saja, itu murji'ah. Qala wa kadzalika man abadallah bil khauf wahdah kal khawarij. Ini tiga ayat yang kita baca, nanti insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Allahu a'lam bissawab. Wa tawakkal 'alaihi.